Alhamdulillah ila yumkin amma ba'd. Fadbillah rahman wa'alaikum. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan ke-24. 23 ya, pertemuan 23. Masuk ke Al-Lakit. Al-Lakit ini mirip dengan Lukatoh, kan, tapi kalau Lakit ini dia berupa anak kecil ya, anak kecil atau orang gila ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala al-laqitu lugatan ma'khuzun minal laqti. Al-laqit secara bahasa diambil dari al-laqat, yaitu wahuwa mutlaqul akhdi, yaitu pengambilan. Baik itu apa yang diambil ini adalah anak kecil ataupun yang lainnya. Wawa syar'an secara syariat adalah sobyun au majnunun, anak kecil atau orang gila, la kafila lahu, yang tidak ada penanggung jawabnya. La kafila lahu ma'lumun, yang tidak diketahui itu penanggung jawabnya siapa. Sobi di sini meskipun apa sudah tamyiz. Meskipun sudah tamyiz. Jadi baik itu belum tamyiz atau sudah tamyiz ya. Kalau balik itu kan sudah tidak sobi. Au majnun atau orangnya gila, meskipun dia balik, tapi kalau gila masuk di sini. Yang dia nanti mereka ini terbuang atau terlantar seperti ya, terbuang atau terlantar di apa, di pintu-pintu masjid atau di jalan dan lain sebagainya, yang mereka la kafila lahu, tidak ada penanggung jawabnya, baik itu bapaknya atau kakeknya atau yang mewakili mereka berdua. Tidak ada penanggung jawabnya sama sekali atau tidak diketahui ya. Atau tidak diketahui. Jadi gampangnya anak terlantar ya. Atau orang gila ya. Ada orang gila, enggak ada yang ngurusi. Kemudian ada anak kecil yang belum balik. Ya, anak meskipun sudah tamyiz. Ini namanya lakit. Kemudian hukmu laqti al-laqiti. Hukum mengambil ya, menjaga mengambil al-laqit, yaitu orang yang terlantar tadi. Hukmu laqti al-laqiti al-wujubu al-kifaiyu. Hukum mengambil mereka anak kecil atau orang gila yang terlantar tadi adalah wajib fardu kifayah. Fardu kifayah ini kalau yang mengetahuinya adalah lebih dari satu. Misal dua orang mengetahui ada anak terlantar atau ada orang gila. Maka ini hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau satu saja yang mengetahui, ya menjadi fardu ain. Dan di catatannya disebutkan wajib untuk mendatangkan saksi untuk ketika apa menemukan mengambil lakit ini dan apa yang dibawa oleh si lakit. Karena fardu ini fardu kifayah, kalau sudah dipungut diambil oleh seorang maka yang lain tidak dosa ya. Tapi kalau ini enggak ada yang ngambil, ya dosa semua berarti. Karena hukumnya apa? Fardu kifayah. Jadi hukumnya bukan sunnah ya. bukan dianjurkan diambil enggak, tapi wajib, wajib kifayah. Baik. Kemudian rukunnya, arkanul lakti, rukun lakat. Hukmu arkanul lakti asyari salah satun. Yang pertama, laqatun lugawiyun. Laqat yang secara lugawi. Yaitu maksudnya mengambil tadi ya. Hanya sekedar mengambil saja. Kemudian yang kedua, talaqitun. Orang yang mengambilnya. Kemudian malqutun itu ya laqit tadi, yaitu anak kecil. Baik itu laki-laki atau perempuan. Ataupun orang gila. Kemudian syurutu al-laqib, syarat laqib, orang yang mengambil. Syurutu laqibi salah satun, syarat dari laqib ada tiga. Yang pertama al-huriyatu, merdeka, sempurna. Maka tidak sah kalau yang mengambil adalah budak, tidak pula budak yang mubaat, juga mukatab. Yang kedua, arusdu, yaitu dia rosid. Kalau safih tidak bisa, tidak sah. Atau anak kecil, atau orang gila. Anak kecil, nemu anak kecil. Tidak bisa ya. Jadi harus apa? Rosid. Orang gila, nemu orang gila juga enggak bisa. Karena dia tidak punya apa? Alasannya tidak punya kelayakan yang untuk ngurusi. Dia ngurusi sendiri-sendiri aja enggak bisa kan. Nanti akhirnya jadi sama-sama orang hilang. Enggak bisa apa? Nemu untuk dia bisa mengurusi. Diri sendiri aja dia enggak bisa, apalagi ngurusi orang lain. Al-adalah itu adalah. Sehingga adalah ini apa? Muslim. Meskipun dia mastur, keadaannya mastur. Mastur tertutup, di mana intinya dia tidak nampak orang fasik. Maka tidak sah iltiqat dari fasik. Apalagi kafir. Maka dari sini diketahui bahasanya tidak disyaratkan untuk laqit, orang yang menemukan, memungut, itu harus laki-laki. Tidak disyaratkan, harus laki-laki. Yang penting dia Islam, balik, berakal, merdeka, kemudian adalah. Adil riwayah. Adil riwayah itu kan dia perempuan bisa. Sekarang, Di taklik musannif mengatakan untuk kafir yang adil dalam agamanya boleh melakat mengambil kafir pula meskipun beda agama. Kemudian ada tambahan di Munis Al-Jalis tentang harta yang dibawa oleh lakib. Misalnya anak kecil atau orang gila membawa harta. Maka ini diinfakkan oleh hakim atau yang mewakilinya. Kalau multakidnya tidak bisa dia menginfakkan kecuali apa? Dengan izin hakim. Karena dia tidak bisa menjadi untuk wali dalam sisi harta. Kalau enggak ada hakim, maka dia infakkan uang tersebut dan mendatangkan saksi ketika menginfakkan. Nah, itu kalau dia bawa harta, maka diurusi dengan hartanya. Yang menginfakkan itu hakim. Kalau enggak ada hakim, ya dia diinfakkan oleh ilmu takit tadi yang ngurusi, tapi mendatangkan saksi. Kemudian bagaimana kalau anak kecil ini tidak atau orang gila ini tidak bayar harta? Yang ngurusi siapa? Yang menginfakkan. Maka yang pertama, jika ada harta umum seperti wakaf, jadi wakaf untuk orang-orang terlantar gitu, ya. Maka atau wasiat, maka dipakai harta itu. Jika tidak ada harta umum seperti wakaf atau wasiat, maka dari baitul mal diambilkan dari yaitu porsi atau bagian kemaslahatan. Kalau di Baitul Mal stoknya terbatas atau ada pos-pos yang lebih penting dari ngurusi al-lakid, maka hakim nanti hutang ke Baitul Mal kemudian diinfakan. Kalau tidak memungkinkan untuk berhutang ke Baitul Mal atau enggak ada namanya Baitul Mal, maka kaum muslimin yang berkecukupan maka wajib menginfakan, tapi akadnya qard, ya, diutangi. Nanti kalau dia sudah besar si lakid, ya dia bayar utang. Sudah besar, sudah mencari nafkah, bayar. Nanti kalau dia sudah besar tidak mampu mencari nafkah, ya diambilkan dari zakat orang-orang miskin, fakir miskin atau orang yang hurim yang terkena hutang. Nah, itu berarti pos-pos untuk merawat orang terlantar itu sudah ada. Ya, sudah ada. Ya, sampai di sini tadi alternatif terakhir adalah ya itu kewajiban kaum muslimin yang berkecukupan untuk ngutangi, ya. Ya seperti itu. Jadi enggak ada alasan nanti ngerawat pakai uangnya siapa. Ya. Karena rawat butuh biaya. Dan biasanya orang yang hilang itu tidak apa? Biasanya enggak biasanya orang yang terlantar itu enggak bawa kan, biasanya enggak bawa harta. Ya di sini sudah kita sebut tadi urut-urutannya ya. Sampai pun kalau dia enggak bawa harta, apalagi kalau di tempat kita apa pemerintah ya tidak bisa semua mengcover. Nyatanya masih banyak kan orang gila itu di jalan-jalan di. Ini ada anak kecil, ada orang gila. Maksudnya ya mungkin ada dinas sosial tapi enggak tahu apa masih jalan atau enggak. Dan ini kaum muslimin bertanggung jawab ya. Tadi disebutkan adalah fardu kifayah. Maka kalau ngikuti aturan yang sebenarnya, nah ini orang-orang yang berkecukupan wajib menghutangi. Ya, wajib menghutangi. Caranya gitu. Nanti kalau anak kecil sudah besar ya, dia membayar hutang tersebut. Ya nunggunya lama juga. Kalau 7 tahun ya, ditambah berapa baliknya? 8 tahun. Tadi sudah sebutkan jika dia bawa harta, ya itu dipakai itu tadi sudah ya. Ada pertanyaan kalau ada bawa harta sudah. Tadi sebutkan kalau bawa harta hakim yang ngurusi. Ini bawa harta maka hakim. Ya. Nanti kalau misalnya di pemerintahan itu ada hakimnya ya, itu yang ngurusi, ada pos yang ngurusi itu. Tapi si yang menemukan ini nggak bisa langsung dia nggak bisa langsung menginfakan tanpa persetujuan hakim. Harus dengan hakim. Kalau nggak ada hakim ya di ini apa namanya itu di mendatangkan saksi, mendatangkan apa saksi. Kalau zaman sekarang nemu anak kecil terlantar dibawa kantor polisi atau dibawa ke rumah. Ya itu tadi, kalau di kantor polisi ada yang ngurusi enggak? Kalau ada posnya di situ, maksudnya nanti diarahkan kemana ya, ya bisa dibawa ke situ. Karena masalah ini nafkahnya nanti ya. Nafkahnya siapa ya? Itulah, karena tidak semuanya kan mengetahui hukum ini masalahnya. Nyerahkan ke panti asuhan tadi masuk ke itu ya apa bisa saja dia menginfakannya itu kemudian nanti kalau ada hartanya ya tinggal dipakai, kalau nggak ada itu tadi dia pakai baitul mal atau apa orang yang berkecukupan menghutangi ya, kalau langsung memberikannya lebih baik nggak menghutangi ya, boleh saja ya. Malah bagus. Kemudian alamsuan dulu ya, katu'alah atau ji'alah. Al-ji'alah tu lugotan ismun lima yuj'alu lil insan ala syai'. Suatu yang dijadikan untuk diberikan, suatu yang diberikan pada seorang karena dia melakukan sesuatu. Wadiah dulu. Oh, PDF-nya beda ya? Yang betul apa? Urut enggak? Oh. Dicetakan. Oh, ya ada yang hilang itu berarti. Yang jualah. Ini PDF ada enggak ini? Enggak ada ya? Harusnya ada. Ini yang teman-teman pakai PDF ada jualah. Ini yang PDF ya, yang enggak ada dua halaman hilang. Ya, ini di sini harusnya ada ya. Ya, disimak dulu aja nanti apa di foto atau bagaimana. Cari PDF yang lain yang plus arahnya itu mungkin ada. Al-ju'alatu atau al-ji'alah. Al-ji'alatu lughatan ismun lima yuj'alu lil insan ala syai'. Yaitu suatu yang di berikan pada seorang atas yang lainnya atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kalau di Munizalis juga ada sih, itu berarti memang masalah anu aja sekannya. Jualah ini biasa di apa terjemahkan dengan sayembara biasanya itu. Miripnya memang itu meskipun ya tidak semuanya ya. Tidak persis plek gitu enggak. Ya, jualah ini mirip dengan apa? Ijaroh ya, mirip dengan ijaroh. Dan tapi ada beberapa perbedaan dengan ijaroh, misalnya jualah ini amalnya majhul. Ya, boleh amalnya majhul. Jualah boleh apa? Amalnya majhul. Misalnya kalau apa mengembalikan barang hilang itu apa sih amalnya apa? Ya enggak jelas. Nah, beda dengan ijaroh. Ijaroh amalnya jelas. Ya, amalnya kalau ijaroh jelas. Ini suruh ngapain, ngantar barang dari sana sampai sana. Nah, kan jelas, ya kan? Kalau ini enggak jelas, kerjaannya itu enggak jelas ini. Kemudian jualah ini sah meskipun amilnya tidak muayan. Ya, tidak muayan. Kalau ijarah kan harus muayan, siapa yang mengerjakan. Ya. Tapi kalau kalau ijarah ya, kalau jualah boleh enggak muayan. Misalnya apa? Ya, misalnya yang di tempat kita seperti sayembara, barang siapa bisa mengembalikan ya handphone saya yang hilang, maka akan dikasih sekian. Nah, ini siapa yang nanti amilnya siapa yang mengerjakan? Ya enggak tahu. Enggak muayan. Sah enggak sah jualan. Kemudian jualah ini jaiz minat torofain. Ya. Ini termasuk jaiz minat torofain. Ya, ini di screen sudah ada ya. Teman-teman yang enggak yang nyetak dari PDF bisa lihat di screen. Di sarahan apa di sarahnya. Kemudian di akad jualah ini ya si pekerja tidak akan mendapatkan imbalan atau jual istilahnya kecuali setelah selesai apa pekerjaannya. Beda dengan ijaroh bisa di depan. Ya, bisa di depan. Kemudian di antara perbedaannya jualah ini tidak ada syarat untuk kabul. Ya. Tidak ada persyaratan kabul. Ini sekaligus perbedaan ini sekaligus menyebutkan pada kita tentang hukum-hukumnya berkaitan dengan jualah. Ya, di antaranya itu. Kemudian jualah ini masdar maknanya maj'ul. Secara syariat iltizamu 'iwadin ma'lumin 'ala 'amalin mu'ayyanin. Yaitu komitmen konsekuensi atau komitmen untuk memberikan iwad yaitu imbalan yang maklum yang diketahui 'ala 'amalin mu'ayyanin atas satu pekerjaan tertentu. Itu pekerjaannya muayyan, yaitu tidak mubham, tapi muayyan, sudah tertentu. Di ta'liq disebutkan, di situ ada iwad maklum, Ya, kalau di PDF di screen itu sarah dari putra beliau, putra Musonif. Ya, tadi sebutkan muayyan ya, amalnya muayyan. Kalau untuk apa? Misalnya contoh membangun pagar, nanti disebutkan tempatnya di mana, kemudian tingginya berapa, panjangnya, lebarnya. Ini untuk apa? Untuk pekerjaan membangun pagar atau membangun rumah itu bisa pakai alat jualah, bisa pakai alat jualah. Yang penting amalnya tadi harus muayyan ya, bukan mubham, harus muayyan. Tapi muayyan ini bisa maklum, bisa majhul. Kalau yang majhul itu misalnya ya tadi barang siapa bisa mengembalikan handphoneku yang hilang maka dapat sekian. Majhulnya di mana ya? Kan enggak tahu ini hilangnya di mana. Susah diketahui. Tapi muayyan. Ya, muayyan itu sudah tertentu. Jadi muayyan itu tadi bisa maklum, bisa majhul. Contoh muayyan majhul tadi barang siapa mengembalikan barangku yang hilang. Kalau mubham gimana? Jadi muayyan ini lawannya mubham. Kalau mubham nggak bisa ya. Misalnya barang siapa bisa melakukan sesuatu untukku, maka dia akan dapat sekian. Ya, suatu itu apa? Ya enggak jelas, mubham. Nah, ini mubham. Nah, kalau muayyan sudah tertentu, mengembalikan barang, membangunkan rumah. Nah, itu sudah tertentu. Tapi tertentu muayyan bisa maklum, ya. Maklum contoh ya, yang majhul contohnya tadi mengembalikan barang. Boleh enggak itu? Boleh. Ya mubham lawannya muayyan ya lebih luas mungkin ya. Kemudian yang muayyan tadi ada majhul, ada bisa yang maklum kalau gampang diketahui. Misalnya tadi bangun bangun apa pagar itu ya harus sebutkan barang siapa bisa membangunkan pagar untukku. Tingginya sekian, lebarnya sekian, kemudian apanya panjangnya sekian ya. Kalau menjahit ya membikinkan baju misalnya itu nanti disebutkan apa sifat-sifatnya bajunya seperti apa ya bagaimana bentuknya jenisnya apa gamis atau apa ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang arkanul ju'alah, rukun-rukun ju'alah arba'atun ada empat. Yang pertama amalun, pekerjaannya. Yang dia muayyan tadi. Baik itu makluman, diketahui karena bisa diketahui atau majhul karena susah diketahui. Yang kedua wajulun juklun itu iwatnya ya. Wasal itu asigo dari orang yang menjanjikan imbalan. Kemudian akid orang yang berakad. Ini orang berakad dua namanya orang yang mengadakan sayembara orang yang janjikan imbalan namanya multazim, multazim al-iwat, ya, multazimul iwat. Tapi dan multazim al-iwat ini tidak mesti dia pemilik barang misalnya, tidak mesti. Kemudian yang kedua yaitu al-amil, yang bekerja. Dan nanti ada syarat-syaratnya dari masing-masing. Syurutu amali al-ju'alati salah satun. Syarat amal, syarat pekerjaan yang bisa dijadikan akad ju'alah atau ji'alah. Yang pertama, an yakuna fi kulfah. Jadi pekerjaannya harus ada kulfah, harus ada apa? Harus ada kerjanya atau beban kerja. Harus ada beban kerja. Yang kulfah ini, beban kerja ini bisa menerima bayaran ya secara umum. Sehingga kalau tidak ada kulfah, ya, tidak ada beban kerja, maka tidak tidak bisa ya, tidak memenuhi syarat. Ya, misalnya gampangnya barang siapa mengembalikan, bisa mengembalikan pulpenku, maka dia dapat sekian ya, pulpennya padahal di samping temannya itu, terus diambil temannya dikasihkan ya, enggak ada beban kerjanya, tinggal ambil seperti itu ya, misalnya itu. Dia harus ada kulfahnya. Maka kalau sayembara-sayembara ini nanti ada kulfahnya enggak? Ya. Ada bebannya enggak? Insya Allah kalau syaratnya bisa diketahui, bisa kita pahami. Ya kan? Tapi dalam prakteknya mungkin kita untuk menentukan ini kulfah atau enggak, ini ya mungkin terjadi apa? Perbedaan pendapat. Misalnya di contoh-contoh kontemporer misalnya, apa itu yang istilahnya apa itu, yang banyak-banyakan nge-like gitu kan. Nah, nanti dapat sekian ya. Bisa enggak dengan akad jualah? Ya, berat enggak gitu kan? Ada kulfah enggak? Kan ada itu kan yang apa itu? Namanya apa? Giveaway apa? Giveaway ya. Ya, nanti tinggal dilihat itu ya, ada kulfah atau tidak. Kemudian syarat berikutnya wa alla yata'ayyana. Tidak muta'ayyin. Maksudnya nanti tidak menjadi satu kewajiban bagi si amil tadi ya. Misalnya barang siapa mengembalikan, bisa mengembalikan handphone yang hilang, maka dia dapat sekian. Terus dikembalikan oleh orang yang merampasnya. Ternyata dirampas orang. Ini dia muta'ayyin, nggak boleh. Karena dia harus mengembalikan. Harus apa? Mengembalikan barang itu. Karena diwosop. Ya meskipun dia ada kulfah, ini tetap nggak bisa. Alasannya sesuatu yang muta'ayyin secara syar'i tidak bisa menerima imbalan. Ya, tidak bisa menerima imbalan. Kemudian wa alla yu'aqqata, tidak dibatasi waktu amalnya. Karena kalau dibatasi nanti bisa menghilangkan tujuan tercapainya apa? Ju'alah tersebut. Ini tidak boleh dapat sepaku ya. Nanti akadnya fasid. Di Munisela sebutkan sama saja apakah amal tersebut yaitu makluman atau majhulan. Ya, baik itu maklum atau majhul. Tidak boleh dibatasi waktu. Yang majhul karena susah apa ditentukan apa gambaran gambaran kejelasan dari pekerjaan. Misalnya tadi mengembalikan barang ini kan majhul. Kalau maklum tadi misalnya apa membangunkan pagar, membuat baju. Ya. Tidak boleh dibatasi waktu ya, sebagaimana kirot ya. Kirot juga demikian. Kemudian syarat ju'lil ji'alah. Syartu ju'lil ji'alati syartu samanil mabi. Ju'l itu iwatnya, imbalannya adalah syaratnya itu syartu samanil mabi. Yaitu sama dengan syarat apa? Alat bayar untuk jual beli. Untuk apa jual beli? Maka yang tidak sah dijadikan untuk saman alat bayar ya, karena majhul misalnya atau najis atau selain itu maka akadnya menjadi fasid. Ya, jadi alat bayar saman itu kan disyaratkan diantaranya apa suci, zatnya suci, khomer nggak bisa. Kemudian muntafaan bih, ya. Kemudian apa bisa diterima, diserah terimakan baik itu hissi atau syar'i. Kita lanjutkan sigoh. Syaratu sigoti al-ji'alati syaratu sigoti al-ji'alati lafzun min torofil multazim. Syarat sigoh untuk jualah ya, adalah lafad. Baik itu syarat sori atau kinayah. Atau semana dengan lafad yaitu kitabah tulisan disertai niat atau isyarat dari orang yang bisu yang memahamkan. Yaitu dari mintorofi al-mutazim, dari sisi dari pihak yang mengadakan sayembara, yang menjanjikan iwat. Kalau dari pihak yang bekerja, maka tidak disyaratkan sigho, tidak disyaratkan qabul. Yaitu lafzun mintorofi al-mutazimi yadulu ala iznihi fil amali bidu'lin. Yang menunjukkan, yaitu menunjukkan izin orang tersebut untuk pada seorang yang yaitu mengerjakan pekerjaan yang dituntut tadi, yang diminta. Sehingga kalau ada seorang yang melakukannya tanpa izin, maka tidak berhak mendapatkan apapun. Kemudian syurutu akidi al-ji'alati syarat akad ju'alah. Syurutu akidi al-ji'alati arba'atun syarat akad ju'alah ada empat. Itlaqu tasarrufi al-multazim. Multazimnya harus orang yang mutlaqu tasarruf. Sehingga tidak sah yang mengadakan sayembara ini misalnya sobi anak kecil, kemudian misalnya majnun atau mahjur. Yang kedua, ikhtiyaruhu yaitu mukhtar tidak dipaksa. Tidak sah jualah dari orang yang mukroh. Soalnya mukrohnya nanti mukroh yang bihak dibenarkan syariatnya, maka enggak mengapa. Misalnya anaknya hilang, anaknya masih kecil hilang, dia enggak mau cari, cuek aja, paksa oleh hakim untuk mengadakan jualah, maka sah. Kemudian wa ilmul amil bil iltizam. Amil, orang yang melakukan pekerjaan ini, dia mengetahui iltizamnya. Mengetahui akad jualah tersebut. Kalau enggak mengetahui, maka tidak bisa. Misalnya, ada ya misalnya barang siapa bisa mengembalikan ya motor saya yang hilang, maka akan dapat sekian. Kemudian ada seseorang yang mengembalikannya, tapi nggak tahu kalau ada akad jualah, ada sayembara itu. Ya. Maka dia tidak mendapatkan iwat. Ya. Jadi dia bisa mendapatkan iwat kalau dia tahu kalau dia ketika mengerjakan amalan tersebut, pekerjaan tersebut, dia tahu bahasanya ini adalah dijanjikan imbalan. Kalau dia nggak tahu ya, cuman apa tadi menemukan motornya Zaid misalnya, kemudian dikembalikan ke Zaid, ternyata Zaid sudah mengadakan akad jualah sayembara, maka orang ini tidak mendapatkan apa-apa karena orang ini nggak mengetahui ketika dia kerja itu, nggak mengetahui ketika dia mendapatkan itu, kemudian dikembalikan ke Zaid, tidak mengetahui bahasanya Zaid melakukan akad jualah. Dia hanya tahu bahasanya itu motornya Zaid, kemudian dikembalikan. Kemudian, wa ahliyatu al-amil al-mu'ayyan. Si amil, orang yang bekerja ini, punya kelayakan. Al-amil al-mu'ayyan ya. Al-mu'ayyan na'at untuk amilnya. Jadi jualah itu bisa ke apa? Ke muayan, bisa ke yang bukan muayan. Ya. Ke muayan itu langsung ke person itu bisa. Ya. Kalau jualannya ke person, maka person ini harus mempunyai kelayakan untuk mengerjakannya. Ketika apa? Ketika dia apa? Akad jualah dan ketika ketika mulai mengerjakan. Di amilnya itu ada muayyan, ada yang tidak muayyan atau mubham. Berarti kalau muayyan misalnya kita ngomong ke teman kita, ya. Jika kamu bisa mengembalikan, ya. Handphone saya yang hilang, kamu dapat sekian. Ini juga ke jualah. Ini ke person. Ya. Ke person. Maka kalau sudah ke person, muayan, amilnya, disyaratkan amil ini punya kelayakan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Yaitu mencari handphone yang hilang. Kalau dia nggak punya kelayakan, misalnya ya tidak mampu pergi, misalnya sakit dan sebagainya, tidak sah. Harus punya kelayakan. Saat apa? Saat terjadi itu. Saat diminta untuk apa? Untuk akad jualah tersebut. Tapi kalau amilnya mubham tidak disyaratkan. Hanya disyaratkan kelayakan ketika mengembalikan. Meskipun ketika di akad jualah dia belum punya kelayakan. Jadi ketika dia mendengar ada akad jualah itu, dia belum punya kelayakan, tapi dia ketika mengembalikan sudah punya kelayakan, maka ini enggak mengapa. Di taklik beliau mengatakan catatan akhir nomor 6, kalau amilnya tidak muayyan, tidak disyaratkan ya, hinanida lil amal, jika diseru untuk bekerja jualah tadi, misalnya waktu itu masih kecil nggak mampu, kemudian dia menjadi mampu, menjadi layak untuk kembalikan, maka boleh-boleh saja. Suratul Ji'alati, gambaran ju'ala, suratul Ji'alati, an yakula Zaidun, Zaid mengatakan li Amr, berarti ini akad apa, amilnya apa, kalau berkata pada Amr, amil apa? Mu'ayan ya, mu'ayan. Ya, in rodat ta'abiki falaka dinar. Ya. Jika engkau bisa membalikan budakku yang lari, engkau dapat 1000 dinar. Fairud duhu, kemudian dikembalikan. Awyakula, ini yang tidak muayan amilnya. Yang mubham atau wair muayan. Man roda, barang siapa bisa membalikan abiki, ya, budak yang lari, budakku yang lari, falau dinar, maka dia bisa mendapatkan 1 dinar. Kemudian dikembalikanlah oleh orang yang punya kelayakan untuk mengembalikan, mencari dan mengembalikan budak tersebut. Maka ini amilnya bisa muayan, bisa wairu muayan. Ya tadi kalau muayan tadi misalnya itu ya. Kita mengatakan pada teman kita, kalau kamu bisa membangunkan saya rumah, ya bentuknya gini seperti ini, nah kamu dapat sekian, ya soalnya kalau kamu bisa mengajari anak saya baca Al-Fatihah, kamu dapat sekian, kalau kamu bisa buatkan saya baju seperti ini, kamu dapat sekian. Nah, ini ke person ya, selesai ya soalnya. Kemudian al-wadi'ah, titipan ya. Al-wadi'atu al-wadi'atu ya. Yang ini maknanya adalah barang yang dititipkan secara lugatan, ma wudi'a inda ghairi malikihi li hifzihi, yaitu sesuatu yang diserahkan pada orang lain, yang diserahkan pada bukan pemiliknya untuk dijaga. Itu sesuatu yang diserahkan pada selain pemilik sesuatu tersebut, lihifzihi, untuk dijaga. Ini mas secara bahasa ini adalah barangnya ya, barangnya. Wa syar'an al-aqdu al-muqtadi al-muqtadi lil istihfazi, akad yang berdampak untuk apa, menjaga, akad yang berdampak untuk menjaga suatu barang titipan. Dan secara syariat di taklik belum menyebutkan juga di gunakan dimanai sebagai barangnya, sehingga wadi'ah itu bisa bermakna barang dititipkan itu secara bahasa, dan secara syar'i juga bisa bermakna barang yang dititipkan, ya. Juga bermakna barang yang dititipkan, tapi secara syar'i juga bisa bermakna akad. Kemudian ya, arkanul wadi'ah, rukun-rukun wadi'ah. Arkanul wadi'ati arba'atun. Yang pertama wadi'atun, ada empat ya rukunnya, wadi'atun. Maksudnya di sini barangnya dititipkan. Kemudian siwah, itu dari salah satu pihak. Dan tidak adanya penolakan dari pihak yang lain. Kemudian mudi', ini mudi', orang yang menitipkan, mudi', mudi'un, yaitu pemilik barang. Kemudian wadi', wadi' ini ada orang yang dititipi, ya, orang dititipi. Syaratul wadi'ati, syaratul wadi'ati kaunuha muhtaromatan. Syarat barangnya yang dititipkan harus muhtaromah. Di muhtaromah, kata musannif di ta'liq, meskipun tidak mutama walah, tidak bernilai. Dan meskipun najis, tidak bernilai, misalnya satu biji gandum. Nitip satu biji gandum. Ya, enggak ada nilainya. Itu mal juga ya. Jadi mal itu ada yang mutamawal, ada yang ghairu mutamawal. Satu biji gandum itu harta enggak? Harta juga kan. Kemudian anjing yang bisa dimanfaatkan. Maka ini masih bisa. Berbeda kalau anjingnya yang tidak bisa dimanfaatkan, kemudian alat musik, ini tidak sah. Syartu sighati al-wadi'ati, syarat sighah wadi'ah. Syartu sighati al-wadi'ati al-lafzu min ahdi al-janibaini. Lafaz yang menunjukkan maksud dari menitipkan. Dari salah satu, dua pihak. Bisa dari mudi', yaitu orang menitipkan, atau bisa juga dari wadi', orang yang dititipi. Yang penting ada dari salah satu pihak menunjukkan akad titipan dan yang lain tidak menolak. Wa'adamu roddi, wa'adamu aroddi minal akhor. Pihak yang lain tidak menolaknya. Maka kata musannif contohnya orang yang dititipi ini biasa mengatakan audi niha, titipkan padaku, nah, misalnya sepedamu. Kemudian orang yang punya sepeda menyerahkannya tanpa ngomong, nah, ini sudah cukup. Ya, atau sebaliknya, misalnya saya titipkan sepedamu padamu, kemudian diterima, maka ini sudah mencukupi. Yang penting tidak ada penolakan dari pihak kedua, dari pihak yang lain. Jadi harus ada salah satu ya, sehingga kalau tidak ada sama sekali ya nggak boleh. Ya pokoknya langsung sepedanya di diem-dieman gitu kan, nggak ngomong apapun, sepedanya diserahkan. Ini apa? Ngasih atau nitip? Nah, ini harus jelas. Syartu al-mudi' al-wal-wadi'. Sekarang syarat dari orang yang berakad, yaitu mudi', orang yang menitipkan, wal-wadi', orang yang dititipi. Anjing termasuk mutarom tadi disebutkan kalau dia apa bermanfaat ya. Ini sudah belum disebutkan. Ya. Kemudian sebagaimana syarat mudik dan wadi' itlaqu tasarruf. Dia mutlaqu tasarruf, ya. Dia nanti punya kelayakan untuk taukil dan tawakul, bisa mewakilkan dan bisa menjadi wakil. Karena ibda' yaitu proses menitipkan barang itu menggantikan orang lain untuk menjaga, intinya kan gitu. Dia harus punya kelayakan mutlak tasarruf, yaitu pada benda yang dititipkan. Misalnya yang tidak terpenuhi syarat menitipkan budak muslim atau menitipkan mushaf pada orang kafir, ya, dia punya tidak punya kelayakan. Dan yang tidak dimunis jalis tidak sah menitipkan menitipkan atau menerima titipan orang yang mahjur karena safah ataupun budak ataupun anak kecil meskipun tamyiz ataupun juga orang gila. Bagaimana kalau misalnya seorang anak kecil menitipkan barang kepada seorang, ya, di munisalis sebutkan seandainya anak kecil atau yang semisal dengan anak kecil orang gila atau mahjur menitipkan pada seorang, maka domina, ya, orang tersebut akan menanggung. Karena tidak ada izin yang muktabar, ya, karena apa? Tidak ada izin yang muktabar, si anak kecil kan tidak sah untuk apa menitipkan, nanti nggak boleh diterima harusnya, maka dia menanggung doman. Kalau doman tuh gimana? Nah, hilang dia nanggung meskipun dia nggak ceroboh karena dia apa doman. Nanti domannya hilang kalau dia kembalikan kepada walinya ya. Suratu al-wadi'ah. Gambaran dari wadi'ah. Yaqulu Zaidun li'Amr. Zaid berkata pada Amr, in rodatta abiqi palaka dinarun. Salah. Suratul wadi'ati. An yaqula Zaidun li'Amr. Auda'tuka hadzal kitab. Saya titipkan buku ini padamu. Fayaqul Amr qabiltu. Ya, au yahudza alkitab. Jadi dianya yang penting ada dari salah satu pihak kemudian ditolak oleh yang lain. Dan bagaimana hukum menerima wadiah ditaklik oleh musonif? Qabulul wadiah mustahab. Sunnah ain bagi orang yang apa? Sendirian. Dan kifayah bagi orangnya ada beberapa. Jika tidak khawatir, nanti akan tidak khawatir barang tersebut akan hilang, terusak. Yaitu apa? Tidak khawatir karena pemilik barang itu sebenarnya masih bisa menjaganya. Tapi kalau ada khawatiran maka wajib dikabul, wajib diterima wadiah tersebut. Tapi kalau dia tidak mampu untuk menjaganya, maka haram baginya untuk menerima, untuk menjaga. Haram kabul. Haram untuk menerima jika dia tidak mampu untuk menjaganya. Tidak mampu menjaga. Jika dia tidak mampu menjaganya, maka haram untuk menerimanya. Tapi kalau dia mampu, kan tapi tidak percaya bahasa dia akan amanah, maka hukumnya makruh. Jadi dengan syarat pemiliknya tidak tahu. Jadi pemiliknya enggak tahu kalau dia itu apa tidak apa tidak percaya bahasanya dia tidak amanah. Tapi tetap menitipkan, maka ini makruh. Kalau sudah tahu maka mubah. Karena sudah diketahui oleh pemiliknya. Saya ulangi lagi, kalau yang makruh itu ketika dia mampu, tapi dia tidak percaya bahasanya dia akan amanah terhadap dirinya. Maka hukumnya makruh dengan catatan si pemilik barang tidak mengetahuinya. Kalau pemilik barang mengetahuinya bahasanya dia tidak percaya bahasanya dia itu tidak akan amanah, tidak percaya bahasanya akan amanah, maka ini tidak mengapa. Hukumnya ubah karena si pemilik tahu. Sudah tahu ini orangnya tidak percaya bahasanya akan amanah, tetap dititipkan oleh pemiliknya ya, maka mubah hukumnya. Kemudian akad wadia ini jaiz minatorofain ya, boleh untuk apa memfase kapanpun. Kemudian juga akadnya otomatis fase kalau salah satu dari keduanya yaitu hilang kelayakan. Dan wadiah ini amanah ya, amanah. Yaitu yadunya yadu amanah. Orang yang dititipi itu yadu amanah. Sehingga kalau dia tidak menanggung ganti rugi, ya, kecuali dia ceroboh atau melampaui batas. Misalnya dia begini, dititipi laptop. Kemudian dititipkan lagi pada orang lain. Ini termasuk yang apa ceroboh tanpa izin pemiliknya. Nah, dia nanti nanggung kalau dia nggak ada udzur. Misalnya dia tidak safar, kemudian tempat penyimpanan ya ada. Ya, kok dia dititipkan lagi ke orang lain? Ini berarti nanti bisa nanggung. Menanggung tuh gimana? Ya nanti kalau hilang dia ganti rugi. Ya. Hilang ganti rugi. Misalnya Zaid nitipin laptop pada Amr. Amr titipkan pada Khalid. Disimpan Khalid baik-baik di tempat yang baik. Kemudian apa? Hilang. Padahal dia Khalid gak ceroboh. Maka Amr yang ditipi ini menanggung. Karena dia telah melakukan kecerobohan, kesalahan. Menitipkan pada orang lain lagi tanpa izin dari Zaid. Ya. Ini contohnya itu. Atau contoh lagi yang menanggung, dia memindahkan dari tempat standar ke tempat yang di bawah standar. Ya, di bawah standar. Ya, harusnya standarnya seperti ini, dipindah ke tempat lain. Oh, sepeda, misalnya sepedanya bagus, misalnya di garasi. Kemudian malah dipindah ke tempat lain. Yang misalnya di samping rumah tidak ada garasinya misalnya, di satu tempat yang tingkat keamanannya di bawahnya, ini juga nanti bisa menanggung. atau dia menggunakannya, ya, dia gunakan. Atau bentuk lain yang menanggung, Gus-Dur suruh mengembalikan, ya, siapkan untuk di anu mau saya ambil, dia malah menolak. Oh, nanti aja. Kemudian hilang. Ya ini. Dia nanti apa? Menanggung. Enggak ada uzur kok dia apa? Enggak mau mempersiapkan barangnya untuk dikembalikan atau diambil oleh pemiliknya, nanti dia menanggung. Nah, kalau tidak ada melampaui batas ataupun ceroboh karena yadul amanah, maka dia enggak nanggung. Amar sudah dititipin sepeda, disimpan di tempat yang aman, standar, di garasi, dikunci, dibobol sama pencuri. Ya, dia enggak nanggung karena yadul amanah. Soalnya tadi tafrid sudah kita sebutkan contoh-contohnya. Al-Faro'ilu. Oh, sudah ini ya. Sudah. Masih ada waktu ya. Kita lanjutkan. Al-Faro'ilu, faro'id. Ya. Atau mawaris. Warisan. Al-faro'idu jama'u faridoh, jama' dari faridoh. Maknanya adalah mafrudoh. Ya, diwajibkan. Ini secara artinya itu, ma'khudhatun minal fardi. Diambil dari fard, master fard. Fardun. Wahuwa lughatan at-taqdiru, yaitu takaran, ukuran. Farodo al-qodi an-nafakota, yaitu qodaroha, menetapkan ukuran nafkah. Syara-syaraan, di sini syara-syaraan ada definisinya, karena nanti digunakan juga apa? Mafrud itu kan digunakan lawan dari haram. Ya, lawan dari apa? Haram. Maka di sini disebutkan secara syar'i yang di bab ini maksudnya adalah ismun linasibin muqaddarin syar'an liwarisin. Yaitu bagian yang sudah ditetapkan secara syar'i untuk ahli waris. Misalnya kan bagiannya misalnya dapat setengah, dapat seperempat, sepertiga, dan seterusnya. Berbeda dengan taksib, ya. Taksib nanti apa? Dia sisa, asobah. Maka ini enggak ada ukurannya. Tapi dia mengambil apa? Sisa dari bagian yang sudah dibagi pada ashabul furud. Orang-orang yang ditetapkan bagiannya. Namanya apa? Asobah. Syar'an catatan kaki itu kharaja bihi al-wasiyah. Maksudnya syar'an itu ditetapkan syariat ya. Jadi ismun lina sibin muqaddar, di ukuran tertentu yang ditetapkan syariat untuk ahli waris. Maksudnya syar'an itu ditetapkan oleh syariat. Nah, kalau wasiat ditetapkan oleh orangnya, ya. Ditetapkan oleh orangnya kan. Juga bagian tertentu itu kan wasiat, ya, dapat wasiat nanti sekian misalnya. Diwarisin untuk ahli waris, maka keluar dari ini adalah misalnya zakat. Karena zakat bukan pada selain waris. Zakat pada 8 gulungan. Ma yata'alaku bitarikatil mayiti atau mayiti. Hal-hal yang berkaitan dengan tarikah, harta peninggalan mayit. Yata'alaku bitarikatil mayiti khamsatu hukukin murattabatun. Hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan mayit ada lima hak yang apa secara berurutan, yaitu muqaddamun ba'du ala ba'din wujuban inda udhiki at-tarikah. Kata musannif di ta'liq, yaitu dia didahulukan satu dengan lain, hukumnya wajib ketika tarikahnya atau peninggalannya apa sedikit, ya, sempit, tidak bisa digunakan untuk semuanya. Yang hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Ini nanti harus urut ya, sini urut. Ya, kalau harta peninggalannya itu sedikit, ya tidak mencukupi semua, wajib diurutkan dari yang teratas. Tapi kalau bisa mencukupi semua, ya hukumnya sunnah saja untuk urut itu. Kalau sedikit, ya itu harus yang atas dulu, baru setelahnya. Yang pertama adalah al-haqu al-muta'aliqu bi'aini at-tarikah kazakah warohen. Itu hak yang berkaitan dengan peninggalan, harta peninggalan seperti zakat dan rohen, barang gadai-gadai. Ini hak Allah ya, zakat. Kalau hak selain Allah itu rohen. Misalnya dia berarti apa? Punya kewajiban apa? Zakat. Maka di sini didahulukan dulu ya zakat itu. Itu nomor satu kalau dalam mazhab ini yang berkaitan dengan ain. Al-haqu al-muta'aliku fi aini nitarikah kazakah warohan. Kemudian di munisalis kazakah al-wajibah fitarikah qoblal maut, punya kewajiban zakat sebelum kematian. Rohen misalnya tarikahnya atau bagian dari tarikah itu digadekan. Ya, maka ini nanti dilunasi yang utang yang ada apa? Gadenya tersebut. Agar apa? Agar rohennya nanti sudah lepas. Ya. Kata musannif di ta'liq, fayuqdo minal marhun tainahu. Tainuhu muqaddaman ala mu'ani at-tajhizi wa sairil hukuk. Ini diutamakan dari yang lain. Kalau dia punya utang dan ada gadainya. Ada apa? Gadainya. Maka hutang ini dilunasi tersebut. Hutang yang ada apa? Gadainya. Yaitu diutamakan daripada di sini sampai diutamakan daripada biaya pengurusan jenazah dan hak-hak yang lain. Karena tadi apa? Ada tarikah harta peninggalan jadikan apa? Tadi dijadikan gadai. Yang kedua yaitu mu'anu tajhizi bil ma'ruf, yaitu biaya untuk pengurusan penyelenggaraan jenazah. kafan, kemudian ada wangi-wangian, kemudian biaya untuk misalnya orang yang memandikan, biaya untuk menggali kubur, ya. Itu dengan ma'ruf, yaitu sesuaikan dengan kelonggaran dan kesulitan ekonominya. Yang ketiga, ini urut ya. Yang ketiga, aduyun al-mursalah fidhidhimah. Mursalah itu dia terlepas, tidak ada ikatan dengan tarikah. Ya, misalnya, aduyun al-mursalah. Tadi misalnya tidak ada gadenya ya. Sama saja apakah dain ini berkaitan dengan Allah, misalnya nazar, atau kafaroh, atau misalnya apa, hutang pada manusia. Seperti hutang pada manusia yang tidak ada gadainya. Jadi dia mayit ini hutang pada orang lain, tapi tidak menggadaikan barang. Kalau tadi urutan pertama tadi, dia hutang, ada gadai barang. Nah, barang ini kan harta peninggalan mayit, itu yang didahulukan. Kalau hutang yang apa tidak ada kaitannya dengan tarikah, itu urutan nomor tiga. Ya. Setelah urutan kedua adalah yaitu apa penyelenggaraan jenazah. Ya. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Arabi'u yang keempat, al-wasoya bisulus. Famadunahu li'ajnabiyin. Yaitu al-wasoya bisulusi famadunahu li ajnabiyin. Itu wasiat, yaitu sepertiga dari harta peninggalan atau di bawahnya, kurang dari sepertiga, diberikan pada ajnabi. Jadi di catatan kaki, sepertiga dari yang tersisa setelah tadi apa, dain, hutang, dan setelah apa, penyelenggaraan jenazah. Ya. Diambilkan dulu itu berarti ya. Jadi setelah harta ini diambilkan untuk hak yang pertama, tingkat pertama, hak tingkat kedua, baru ini, di sini untuk wasiat, sepertiganya. Untuk ajnabi. Ajnabi orang yang bukan ahli waris. Ya, bukan ahli waris. Meskipun dia kerabat. Kerabat kan tidak semua kerabat ahli waris, ya. Dan maksimalnya apa? Sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga tidak bisa. Maka nanti lebih dari sepertiga harus apa? Mendapatkan izin dari ahli waris. Al-khamisu al-irsu. Kemudian kalau yang kelima adalah ya warisan, dibagikan sebagai warisan ya kalau masih tersisa, kalau sudah habis ya. Nah, bisa habis kan? Bisa jadi habis ya. Sudah habis mau di yang dibagi apa? Jadi lihat dulu itu hak-haknya itu ditunaikan dulu. Jangan langsung dibagikan ke apa? Ahli warisnya. Tapi harus ada 4 tingkatan. 4 hak ini harus dipenuhi semua. Sisa enggak? Sisa baru dibagi. Ya. Sisa 10.000 ya dibagi. Lumayan bisa untuk beli kerupuk kan bisa. Ya, itu perlu diperhatikan nanti ketika bagi harus itu. Ini urutannya ini apa seperti itu ya, dan ini terjadi perbedaan di antara ulama itu urutannya seperti apa dalam mazhab itu. Ya, bisa dicatat poin penting itu ya. Kemudian kalau laki dibawa dan diserahkan ke dinas sosial, apakah sama posisi dengan hakim? Tadi laki itu kan kalau ditemukan seorang kan orang itu tadi ya, orang itu tadi bisa mengurusinya, ya. Tapi untuk biayanya tadi yang dia apa? Yang dirinci. Yang dirincikan. Ya kalau ada dinas sosial ya tidak mengapa. Kalau dia bisa diterima untuk hartanya, pengurusannya itu. Rinciannya sudah kita sebutkan. Untuk biaya mengurus lakit sumbernya tadi bisa dari Baitul Mal. Ya. Kalau enggak ada harta wakaf. Ya, ada namanya harta wakaf untuk orang-orang hilang, terlantar itu ada. Kalau enggak ada diambil dari Baitul Mal. Diambil dari apa? Yaitu bagian kemaslahatan. Kemudian jika tidak ada, hakim berutang ya. Ya. Ya ada Baitul Mal atau kurang, maka hakim apa berhutang. Jika tidak memungkinkan, maka ya orang Muslim yang berkecukupan menghutangi. Terkait nomor 2, jika hakim berutang, siapa yang wajib mengganti? Ya nanti dari Baitul Mal tadi. Kan ini kan tadi ceritanya hakim berutang ke Baitul Mal itu karena apanya sempit. Ya, apa di Baitul Malnya sedikit ya. Sedikit atau ada pos-pos lain yang lebih penting. Du'alah atau ji'alah bisa dibaca du'alah atau ji'alah. Jika diberi sebagai tanda terima kasih, maksudnya pas apa ini enggak tahu. Kalau tanya di chat apa dilengkapi. Karena kita membacanya seringnya setelah selesai. Jadi ini maksudnya tadi pas apa? Nah itu kan kita nggak paham. Kalau yang disatakan di amal jualah ala ya ta'ayan itu. Ya maksudnya tadi kalau dia muta'ayin. Muta'ayin dia itu menggosok barangnya Zaid. Handphonenya Zaid digosok. Kemudian Zaid melakukan mengadakan akad ja'alah sayembara, barang siapa mengembalikan barangku. Kemudian dia si yang menggosip ini mengembalikan. Ini enggak dapat jual. Karena dia apa? Dia muta'ayin, dia sudah menjadi kewajiban bagian untuk mengembalikan. Nah, di dalam syariat kalau dia muta'ayin tidak mendapatkan iwat. Ada orang mudik berkata pada tangganya titip rumah, lalu kemasukan maling. Bagaimana kalau titip rumah itu? Ya nanti dilihat detailnya seperti apa, rumahnya ada pagernya atau tidak, dan bagaimana, karena dia tidak seperti barang ya. Kalau dia nggak ada di sini nanti harus ditentukan kecerobohan itu seperti apa kalau dititipi rumah. Karena rumah itu kan nggak bisa dijaga. Dia harus mengawasi terus atau bagaimana. Demikian dulu yang dapat kita pelajari. Coba kita lanjutkan di sore nanti. Subhanakum bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.